Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Ridul Jannah dan sahabat kita di Ponorogo. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu tentang membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kita masih dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ilmu. Kita akan membahas bab yang ke-28, hadis yang ke-90, 91, 92. Ini dalam bab ini ada tiga hadis. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ghadabi fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahuhu. Qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala rajulun ya Rasulullah, la akadu adriku salata mimma yutawwilu bina pulanun, fama ra'aitu nabiya sallallahu alaihi wasallam fi mu'idatin ashadda ghadaban min yawma idin. Wa qala ayuhan nas innakum munafirun, faman shala bin nasi falyukhaffif, fa inna fihim al-maridu wa dha'ifu wa dhal hajati. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad, qala haddathana Abu Amir, qala haddathana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Mumba'isi an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatati wa qala i'rif wika'aha awakala wi'a'aha wa ifasaha thumma arifha sana thumma stamti biha fa'in ja'a rabbuha fa'addaha ilaihi fa'addiha ilaihi faqala fadalatul ibili faghadiba hatta ihmarat wajnatahu awakala ihmarat wajhuhu faqala wa malaka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa tar'al syajarata fadarha hatta yalqaha rabbuha wa qala fadalatul ghanami qala laka awli akhika awli dhibi. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Muhammad ibn al-Ala, qala hadatsana Abu Usama an Buraid an Nabi Burdata an Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya karihaha Falamma uksiro alaihi wadiba, summa qala linnas saluni amma syi'tum. Qala rajulun man abi, qala abuka Hudzafah. Faqama akharun, faqala man abi, ya Rasulullah, qala abuka Salimun, maula Syaibah. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi, qala ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wajal. Bab yang ke-28, hadisnya di sini ada 3 hadis, yaitu hadis nomor 90, 91 dan 92. Bab marah ketika memberi nasihat atau ketika mengajar. Apabila melihat sesuatu yang dibenci, bab boleh marah, ngambek gitu. Boleh seseorang memperlihatkan marahnya, jadi mengekspresikan marahnya. Ya, di sini marah ima dengan beberapa sisi, mengangkat suara atau berubahnya muka, dari sisi tentunya seperti merahnya muka, merahnya mata, dan semisalnya. Jika melihat sesuatu yang dibenci, tapi yang dimaksud di sini yang dibenci secara syar'i. Jadi yang dimaksud dibencinya secara syar'i, bukan dalam makna secara umum, yang artinya marah sesuatu yang kita benci dalam arti benci secara pribadi. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat seorang mukmin, dari sifat-sifat yang terpuji itu banyak sekali gitu. Tapi mungkin yang berkaitan dengan bahasan ini, kita mengetahui kaidah dalam berdakwah, kaidah dalam amar ma'ruf, kaidah dalam mengajar, kaidah dalam memberi nasihat. Ada beberapa sifat yang mulia bagi setiap juru dakwah, mudaris, guru, muallim, murabbi, atau juga masuk kita sebagai orang tua. Ada beberapa sifat yang penting. Yang pertama, rahmah, kasih sayang. Jadi artinya kalau kita berdakwah, kalau kita beramar ma'ruf, kalau kita memberi nasihat, maka didasari dengan rahmah. Yang kedua, arifku walin. Dalam bahasa kita, lemah lembut ya. Kalau tadi kan kasih sayang. Kalau arifku walin, itu dalam arti lemah lembut. Sifat rahmah itu dituntut, seperti dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bersikaplah kasih sayang kepada penghuni bumi, artinya kepada sesama manusia, bahkan dengan hewan, maka akan merahmati Dzat yang di atas langit, Allah yang di atas aras, dan termasuk para malaikat. Nabi SAW mengatakan innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Maka narifku fi syai'in ila zana. Tidak ada kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menjadi indah. Jadi sikap seorang mukmin itu rahim, yaitu rahmah, kasih sayang, arifku walin, lemah lembut, itu hukum asal. Kemudian diantara sikap orang mukmin adalah al-hilmu. Al-hilmu. Al-hilmu sifatun mamduh baina al-bati wal istijal. Al-hilmu adalah sifat terpuji dari sifat seseorang dari dua sikap yang salah, lambat dan terlalu cepat-cepat. Jadi orang yang bersikap al-hilmu itu kalau mengambil tindakan ya tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu istijal. Namanya al-hilmu. Al-hilmu. Kemudian at-ta'anni duna tahawur. At-ta'anni yakni fi qabulil khabar wa fi akhdi riwayah. Kemudian diantara perkara yang penting dalam kehidupan kita ini adalah ta'anni. Ta'anni adalah bersikap hati-hati dalam menerima berita. Jadi tidak asal mendengar, tidak asal melihat, tidak asal mendapatkan berita, lalu dia mengambil sikap ta'anni, menelusuri kebenaran berita. Ya. Semua ini adalah termasuk sikap yang terpuji bagi setiap mukmin. Termasuk di dalamnya adalah asyaja'ah warujulah. Asyaja'ah warujulah dunal jaban. Syaja'ah rujulah berani. Jadi punya keberanian, punya jiwa yang kuat, berani. Di dalamnya termasuk la yakhafu yaumatala'im. Orang yang tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan cercaan. Ya. Ini contoh-contoh sikap yang terpuji. Kemudian sekarang kita bahas al-ghadab. Murka, marah itu. Mungkin kita mendengar beberapa hadis yang bunyinya larangan marah ya. Nabi SAW mengatakan iyyakum wal ghadab. Hati-hati dengan marah. Dan Nabi SAW mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Sampai Nabi SAW memperingatkan para sahabat 3 kali untuk tidak marah. Ya. Tapi ada marah yang disyariatkan. Ada marah yang wajib bagi setiap mukmin. Ada marah yang dituntut bagi setiap mukmin. Jadi ada marah yang dituntut bagi setiap mukmin. Ada marah yang dibolehkan, disyariatkan bagi setiap mukmin. Yaitu dalam istilah para ulama al-ghadabu lima hari millah. Yani al-ghadabu lima hari millah. Marah dalam perkara yang diharamkan Allah. Maksudnya marah karena ada orang yang melanggar apa yang diharamkan Allah. Yang dimaksud ketika ada orang yang menyepelekan apa yang merupakan perkara yang dimuliakan Allah. Kita lihat dalam sebuah hadis, dan ini kaidah hadisnya, urul imani al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah. Simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Orang mukmin yang tidak marah ketika hukum Allah, ketika syariat Allah, ketika batasan-batasan Allah dan Rasulnya dilanggar, lalu tidak ada bugdu, tidak ada rasa benci dalam hatinya, maka ini dilalatun ala dha'fil imani au dhihabi ba'dil iman. Karena ketika orang mukmin melihat sesuatu atau ketika melihat seseorang dia menyepelekan syariat Allah atau dia melanggar syariat Allah, lalu dia tidak murka, tidak benci, maka menunjukkan lemahnya iman dalam dirinya atau pergi bagian imannya. Lawan dari sikap ini ada sikap yang terlarang, namanya dayus. Dayus. Kalau sekarang ada seorang suami melihat istrinya dipegang laki-laki lain, lalu dia berdiam dan tidak mengapa, maka ini dinamakan laki-laki dayus. Laki-laki yang tidak punya harga diri, yang tidak bermartabat. Ya, namanya dayus. Dikasih tahu, akhi, istri antum tadi dibonceng sama si pulan. Istri antum kemana-mana tuh. Diam aja. Itu namanya dayus. Orang yang tidak bermartabat. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini Imam Bukhari menyebutkan bab. Disyariatkan marah ketika memberi nasihat. Dibolehkan marah di kesempatan tertentu, artinya tidak selamanya. Dibolehkan marah ketika mengajar. Dibolehkan marah ketika memberi fatwa. Ketika ada butuh di situ. Tapi hukum asal, ar-rifqu wal-lin. Hukum asal ya lemah lembut. Tapi disyariatkan. Untuk seseorang itu marah. Dan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadis, beliau marah tidak berkaitan dengan kebutuhan dirinya. Dan tidak berkaitan dengan pribadinya. Perhatikan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi wala mar'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Wa man ila minhu syai'un qattun fayantaqiyu min sabihi illa ayantahika syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau maaf, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi tidak pernah melayangkan tangannya. Artinya tidak pernah beliau menggunakan tangannya untuk memukul seseorang atau memukul sesuatu. tidak pernah pakai memukul orang, tidak pernah juga pakai memukul untanya ataupun keledainya ataupun kudanya. Bahkan beliau juga tidak pernah melayangkan tangannya untuk istrinya. Ya, walaupun mungkin di antara kita antum juga sering secara spontan mungkin menampar istri. Dan tentunya kita harus paham sekali gitu di sini. Karena nanti akan dikisos nanti yaumul qiyamah ya. Juga Nabi SAW tidak pernah memukul pembantunya. Kedua tangannya dipakai memukul atau bergerak atau menghempaskan pedang ketika berjihad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah memberikan hukuman. Beliau tidak pernah marah sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Tapi beliau adalah marah ketika batasan Allah, ketika yang diharamkan Allah, ketika yang dimuliakan Allah dilanggar. Jadi kalau orang itu menyepelekan hukum Allah, menyepelekan syariat Allah, menyepelekan halal haram, maka maka Nabi SAW marah karena Allah. Jadi marahnya bukan karena pribadi, tapi karena Allah. Jadi marahnya jika ada orang yang melanggar hukum Allah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma khayyara Nabi Hasan bain amrayni illa akhadha aisarahuma. Malam yakun isman, fa in kana isman kan abadun nasi minhu. Wa man taqama rasulan li nafsihi illa an tantahika hurmatullah." Wa fi riwayatin hurmatullah. Nah, ini sikap Nabi Hasan. Pertama, dikatakan oleh para sahabat bahwa Nabi SAW jika diberikan dua pilihan maka selalu memilih yang mudah, karena memang sesuai dengan fitrah kita. Jadi kita jangan memaksa mengambil yang berat ya, karena biasanya akan putur. Putur itu nanti suka ada kita itu malasnya di waktu-waktu tertentu selama tidak mengandung dosa. Jadi kalau diberikan dua pilihan, selalu memilih yang mudah. Dan apabila ada indikasi dosa di dalamnya, maka Nabi SAW sangat jauh darinya. Artinya tidak pernah melanggar perkara dosa. Dan tidaklah beliau marah, murka, dalam perkara yang berkaitan dengan dirinya. Ya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan semacam kehormatan dirinya. Kecuali apabila dilanggar apa-apa yang diharamkan Allah, baru Nabi SAW itu marah. Nah, maka dalam sejumlah hadis yang dibawakan oleh muallif di sini dari judul bab Nabi SAW atau bab marah dalam memberi nasihat dan ketika mengajar jika melihat yang dibenci, maka yang dimaksud dibenci secara syar'i gitu, bukan dibenci pribadi. Oh, nggak seneng nih masakannya, nggak seneng sih corak bajunya lalu marah gitu. Bukan. Tapi marah yang dimaksud di sini adalah marah ketika melihat yang berkaitan yang dibenci oleh syar'i, yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ketika kita berbicara tentang marahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus melihat beberapa kuwait. Kan kita sekarang belajar kapan Nabi Sallam marah dan kenapa Nabi Sallam marah. Maka ada beberapa hal ketika kita berbicara tentang marah. Pertama, tadi sudah disebutkan hukum asal dalam bersikap lemah lembut. Hukum asal dalam bersikap adalah kasih sayang. Kan tidak mungkin kita bertindak kepada siapapun tiba-tiba ngamuk gitu kan, enggak mungkin. Karena itu akan bertentangan dengan fitrah, itu kan. Itu sulitlah manusia mengatakan bahwa hukum asal adalah marah gitu. Makanya dakwah jojol ngamuk gitu kan, enggak mungkin. Kita mesti mengenali dulu, tahu enggak orang ini kan gitu. Enggak mungkin. Jadi hukum asal dalam bertindak hukumnya adalah apa? Arif kiwalun rahmah. Murka adalah tidak berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Murka adalah berkaitan dengan hukum Allah. Jadi berkaitan dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa marah kita harus pelajari juga dengan kisah-kisah yang ada di sini. Dan setiap mukmin mungkin mempelajari dan mencermati dengan sejarah ini, bagaimana kita harus marah atau kapan kita harus marah dan kapan kita harus menahan marah. Dikisahkan di sini bahwa dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan bukan Abdullah bin Mas'ud, kita sebutkan saja karena hadisnya dipotong di sini. Ini kisah Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengimami dalam satu sholat di mana bacaannya panjang sekali. Jadi bacaannya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Maka datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, la akadu adriku sholata mimma yutilu bina pulanun. Hampir saja aku tidak mampu sholat di belakang seseorang yang dia memanjangkan sholatnya. Jadi saking panjang sholatnya, sejumlah para sahabat tidak mampu mengikutinya. Qala fa maraitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yauma idzin, maka aku tidaklah melihat dalam satu nasihat yang Nabi sallam marah dengan marah seperti ini. Jadi dalam nasihatnya itu dengan mengekspresikan marah. Seraya beliau berkata, ayuhan nas innakum munaffirun. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari yang lain. Jadi dikatakan sebagian kalian ada yang membuat orang lain lari. Faqala paman shala bin nasi fal yukhaffif. Barang siapa yang salat mengimami manusia, maka ringankanlah. Fa inna fihim al-maridu wa dha'ifa wa dal hajah. Karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit, ya. Ada yang lemah, mungkin udah tua umurnya, dan ada juga yang punya kebutuhan. Jadi ini kisah. Kisah yang hampir sama, dan itu kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan, affattanan anta ya Mu'adz. Ini affattanan anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah berbuat fitnah. Nah, dalam kisah hadis ini Nabi SAW marah, murka, karena ada orang yang mengimami jamaah dengan melewati batasan syariah. Jadi dengan melewati batasan syariah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat di sini, terkadang orang melakukan kebaikan kok dikatakan membuat lari orang. Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, inna minkum munafirin. Inna minkum, innakum munafirun. Ayuhan nas, innakum munafirun. Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar membuat lari yang lain. Kenapa? Karena orang ini melaksanakan agama melewati batasan syar'i. Jadi melewati batasan syar'i, dilarang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau mengimami manusia, sederhanakanlah bacaannya. Sederhanakanlah sholatnya. Karena ada yang sakit, ada yang lemah, ataupun ada yang punya kebutuhan. Nah, dalam hadis ini, sebagai dalil, bolehnya marah ketika memberi nasihat. Karena bentuknya mau'idhah. Mau'idhah. Dengan mengekspresikan marah. Dengan memperlihatkan marah. Untuk apa? Untuk lebih mengena kepada hati. Gitu ya. Untuk lebih mengena dari sisi peringatan. Tujuannya. Jadi agar lebih mengena kepada hati. Dan agar lebih mengena dari sisi muatan nasihatnya. Jadi di waktu-waktu tertentu dibolehkan. Lalu Nabi SAW mengatakan di sini, kalau kamu mengimami, maka sederhanakanlah sholatnya. Ya kalau sholat sendirian, silahkan sekendak kamu. Nah, perhatikan at-tahfif, meringankan sholat, marji'uha la ilal ma'mum wa la ilal imam wa innama ila syar'i. Meringankan sholat itu ukurannya bukan apa yang menjadi hawa nafsu makmum. Dan bukan juga yang menjadi hawa nafsunya imam. Wah, sekendak imam. Atau melihat hawa nafsu makmum. Dalam arti makmumnya yang hari ini kan mungkin gak tahu ukuran sholat yang syar'i. Nah, ukuran sholat yang syar'i itu telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Itu hadis musi'u sholat. Nabi SAW mengatakan, idza kuntum ila sholati fasbigul wudu'a sumastaqbilil qiblata fakabbir sumaqra matayassara ma'aka minal qur'an sumarka hatta tatma'ina raki'an sumarfa hatta tatadila qa'iman sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumajlis hatta tatma'ina jalisan sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumab azalika fi sholatika kulliha. Apa yang dimaksud sholat sederhana? Yang dimaksud dengan sholat sederhana adalah sholat yang berkumpul padanya rukun dengan wajib. Jadi sholat yang berkumpul padanya rukun dengan wajib. Ya. Dan berikut mustahab. Itu sholat sederhana. Yang kedua, sholat sederhana adalah sholat yang di situ tumanina dalam setiap gerakan rukunnya. Jadi yang dimaksud dengan sholat tumaninah itu, maaf, sholat sederhana itu adalah sholat yang tumaninah. Tumaninah ketika berdiri. Tumaninah ketika ruku. Yang dimaksud tumaninah ketika ruku, di mana semua anggota badan yang diperintahkan secara syariat untuk ruku, seperti meletakkan tangan pada lutut, ya, kemudian meluruskan punggung dengan kepala, kemudian adanya bacaan, maka itu yang dinamakan tumanina. Itu yang dinamakan apa? Tumanina. Kemudian tumanina i'tidal, yaitu kembalinya seluruh tulang belulang yang merupakan tulang punggung badan kembali kepada tempat semula dan berdikir dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Tumanina sujud, yaitu meletakkan 7 anggota badan, jidat dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 jari-jari, artinya 2 ujung jari-jari. Berikut dikir Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Semuanya gitu. Itu yang dinamakan tumanina. Tumanina. Ya. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan iktisad dalam sholat adalah mengikuti bacaan-bacaan Nabi SAW. Jadi bacaan-bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh, Nabi SAW doa istiftah. Allahumma idbaini wa baina khotayaya. Subhanaka Allahumma wabihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala juluka wa la ilaha ghairuka. Dan yang lainnya. Kemudian tumaninah ruku, minimalnya mengatakan apa? Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nabi SAW terkadang 10 kali. Paling minimal berapa kali? 3 kali. Doa subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Kemudian i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Mil'u samawati wa min'ul arif. Wa min'u masita. Ahlu thana'i wal majd. Ahkuma qalal abdu ila akhiril hadis. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dimaksud dengan sederhana dalam sholat, bukan buru-buru sholatnya, bukan cepat-cepat sholatnya, tapi sholat yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Kalau ada jamaah sholat umpamanya di satu kampung, imamnya baca 3 kali Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, kemudian baca Subhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Oh, cenah eta imam mani panjang teuing, ta eta mah teu bener makmumna gitu. Enggak bisa ditoleri, oh ini imamnya enggak benar. Enggak, makmumnya yang belum tahu, harus dikasih tahu salat yang benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya bacaan. Bacaan. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan. Yaitu apa? Duhur, asar, kisarul mufassal. Untuk bacaan duhur, maka Nabi SAW membaca kisarul mufassal, yaitu yang pendek-pendek dari ayat-ayat, ya, apa dari surah yang pendek-pendek. Artinya yang ayatnya pendek-pendek. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladihum fihi mukhtalifun, dan seterusnya. Kisarul mufassal. Kemudian maghrib isya itu bacanya apa? Tiwal mufassal. Jadi panjang sedikit. Terkadang Nabi SAW membaca ya sebagian ayat yang lain. Ya, seperti mungkin terkadang juga surah Ali Imran, terkadang surah bagian surah Al-Baqarah. Kemudian subuh tiwal panjang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan meringankan itu masa subuhnya bacanya kul hudai gitu ya. Subuh sabihi isma rabbikal a'la gitu. Hal ataka hadisul ghasiyah. Nah, itu biasanya hal ataka hadisul ghasiyah sabihi isma rabbikal a'la dibacanya minimalnya maghrib. Dan Nabi SAW membaca dalam duhur dan asar bacanya apa? Sabihi isma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha. Nah, kalau sekarang makmum inginnya apa? Waduha alam nasra ida zulzilati arruzil jalaha, terus itu. Dia menganggap umpamanya baca amma yatasalu ini panjang pisan. Baca wasama'i watorik al-buruj panjang pisan. Nah, ini mah bermasalah makmumnya gitu, bukan imamnya gitu. Karena ini syar'i gitu, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang di bagian waktu membaca yang sedikit panjang dalam waktu maghrib dan isya. Nabi sallallahu membaca wattur wa kitabi mastur idza waqa'atil waqi'ah. Dan pernah tapi sesekali membaca surah Ali Imran hampir tamat dan mendekati waktu maghrib, waktu isya waktu itu gitu. Artinya antara sholat maghrib dengan sholat isya hampir berdekatan, selesai apa selesainya waktu maghrib, setelah itu udah mau isya gitu. Tapi itu kali-kali. Nah, tapi yang saya maksud di sini kita tidak membahas tentang sifat sholat Nabi hari ini. Yang saya maksud di sini bahwa yang dimaksud meringankan sholat, meringankan sesuai syar'i gitu. Bukan meringankan sesuai dengan keinginan kita, keinginan imam atau keinginan apa? Makmum, tapi batasan syar'i. Lalu bagaimana? Ya diajari kaum musliminnya untuk mengenali bacaan-bacaan sholat. Ya. Bacaan-bacaan apa? Bacaan-bacaan yang dibaca, artinya bacaan sholat dalam arti zikir. Yang kedua, bacaan sholat yang dimaksud yang dibaca ketika berdiri setelah surah apa? Al-Fatihah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada hadis ini Rasulullah SAW menasehati dengan cara marah dan memperlihatkan marah. Menunjukkan apa? Menunjukkan sangat berbahaya ketika orang bertindak dengan atas agama yang menjadikan orang lain lari dari agama. Jadi ini satu kaidah yang sangat penting. Ya. Sebagaimana para ulama menjelaskan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana para ibu, para bapak, mirsa yang dirahmati Allah Ta'ala mengingkari perkara yang mungkar? Kan ada kaidahnya. Yang pertama, ilmu kepada mungkar. Orang tidak boleh mengatakan sesuatu mungkar kecuali ada dalilnya bahwa itu adalah mungkar. Jadi yang pertama ilmu. Yang kedua adalah kudroh, kemampuan untuk mengingkari kemungkaran. Sehingga para ulama menjelaskan begini, kalau kita melihat kemungkaran dan berkaitan dengan kudroh, kemampuan kita mengingkari kemungkaran, itu ada 4 tahap. Kita, para bapak, para ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala melihat mungkaran. Lalu berkaitan dengan kudroh, kemampuan kita untuk mengingkari. Jika kita punya prediksi, hitungannya syar'i, bukan hawa nafsu semuanya, bahwa kemungkaran itu akan hilang tatkala kita mengingkarinya, maka di saat itu ingkarilah kemungkaran itu dengan kekuatan kita. Karena wajib bagi setiap orang untuk mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran. Kedua, kalau kita memprediksi kemungkaran itu akan berkurang jika kita ingkari, maka wajib di saat itu mengingkari kemungkaran tersebut. Wajib atas kita untuk menegakkan pengingkaran. Tapi yang ketiga, jika kita melihat kemungkaran, lalu kita ingkari kemungkaran itu, ternyata akan datang kemungkaran yang lebih, datang kemungkaran yang sama. Maka kata para ulama, maqam tawakuf. Ya, artinya, sikap berdiam di saat itu. Harus lebih ta'ani. Ta'ani itu lebih menimbang lagi, dan lebih mendalami lagi prediksi-prediksi dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Tahapan yang keempat, kata para ulama, kalau ada kemungkaran, lalu kalau kita ingkari, akan datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran sebelumnya. Maka di saat itu wajib bagi kita berdiam untuk tidak mengingkari kemungkaran itu. Jadi atas kita, diam. Berdiam. Untuk tidak mengingkari kemungkaran itu. Demikian juga tadi mengatur marah. Apa setiap kita melihat orang melakukan kemungkaran kita marah? Gitu. Ya tidak juga. Gitu. Melihat kudroh kita. Gitu. Karena tidak sembarangan. Seperti apa yang kita lihat dalam sejarah. Nabi SAW dikatakan bu'istu baina yaday sa'ah bikasris sanami. Aku diutus di penghujung hari kiamat ini untuk menghancurkan berhala. Tapi selama 13 tahun kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah. Selama sekitar 7 tahun belum melakukan perintah ini. Dan belum menghancurkan berhala yang ada di Baitullah. Belum menghancurkan berhala yang ada di Masjidil Haram. Sehingga Nabi SAW punya kekuatan. Dan Allah Ta'ala memberikan jalan. Yaitu dengan Futuh Mekah. Maka di saat itulah. Berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram dihancurkan. Jadi di sini para ibu, para bapak yang saya hormati. Dalam mengingkari kemungkaran ada tahapannya. Berkaitan dengan kudroh, kemampuan yang kita miliki tidak sembarangan. Ya. Maka demikian juga dalam marah. Dan kita mengekspresikan marah ketika mengingkari kemungkaran. Itu sama dengan tahapan tadi. Sama dengan kaidah yang tadi. Tapi Nabi SAW mengajarkan boleh marah. Dan boleh mengekspresikan marah. Kapan? Ketika hukum Allah dilanggar. Ketika batasan Allah dilanggar. Ketika apa yang diharamkan Allah dilanggar. Dengan tujuan untuk menjadikan mau'idhah itu lebih kuat pengaruhnya. Mengena kepada hati dan memberikan kekuatan yang sangat tinggi kepada hati seseorang. Ya, tentunya ketika dia mendengarkan nasihatnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ya. Itu hadis Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang tentang luqatah. Yaitu barang temuan. Faqala i'rif wika'aha. Kenalkanlah talinya. Artinya, kenalilah talinya. Aukola wi'a'aha wa'ifasoh. Atau kenalilah wadahnya, wa'ifasoha dan tutupnya. Ya mungkin kalau hari ini, ya, apakah mungkin ini loketnya warnanya apa, loketnya terbuat dari apa, dari kulitkah, dari plastikkah, dari apa. Thumma arif sana. Kemudian umumkan setahun. Hanya dikasih pengumuman. Telah ditemukan barang ini. Selama berapa? 1 tahun. Thumma stamti biha. Kemudian jika tidak ada yang mengakuinya, maka boleh untuk mempergunakannya. Artinya mengambil manfaat darinya. Fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi, dan jika datang pemiliknya maka kasihkan kepadanya. Lalu ada orang berkata, fadhalatul ibili, bagaimana kalau kita menemukan unta, katanya. Ketika di hutan mungkin kita dapatkan unta. Baghaliba hatta ihmarat wajnatahu au ihmar wajhu. Kemudian Nabi SAW marah sehingga kelihatan merah kedua pipinya atau wajahnya. Qala malaka walaha, apa hubungan kamu, katanya, dengan unta itu? Kenapa? Sebab unta dia punya penampungan air, gitu ya. Artinya dia tidak akan kelaparan, dia tidak akan kehausan. Wahidauha taridul ma'a wa tar'al syajar. Kemudian juga kakinya kuat, kan unta itu punya sepatu, gitu kan, kalau unta. Sehingga dia bisa pergi kemana saja untuk mencari makan dan mencari minum, untuk mencari rumput. Dan unta juga tidak akan disergap serigala, katanya. Padahal hatta yalqaha rabbuha, maka biarkan saja kalau unta itu sehingga ditemukan oleh pemiliknya. Faqala fadolatul gonami, bagaimana kalau kita mendapatkan kambing tersesat? Jadi menemukan kambing. Laka awli akhi ka awli dhibin, ya, bagi kamu atau nanti ditemukan saudaramu atau nanti diterkam serigala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak akan belajar tentang luqathah, sebab luqathah nanti akan datang di babnya. Artinya kita tidak akan berbicara secara terperinci tentang hukum mendapatkan barang temuan, tapi berkaitan dengan hukum marahnya di sini. Dalam hadis ini dikisahkan bahwa seseorang bertanya tentang luqathah, yaitu barang temuan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenalilah ikatannya. Jadi coba ketahui atau kenali ikatannya. Mungkin ikatannya bengketna lah bahasanya. Seperti apa? Kemudian kenalilah wadahnya dan kenalilah apa? Tutupnya. Mungkin hari ini kita tahu, kalau kita mendapatkan dompet gitu ya, mendapatkan tas gitu ya, mendapatkan apa saja, kenali. Mungkin jenis tasnya apa, terbuat dari kulit, warnanya apa, dan semisalnya. Kemudian umumkanlah selama setahun. Ya mungkin kalau sekarang diumumkan di radio gitu, diumumkan di majalah gitu kan, atau di apa saja, selama satu tahun. Kalau tidak ada yang mengakui dan tidak ada yang mengetahui, mungkin juga dengan berita itu, maka boleh untuk menggunakannya dan mengambil manfaat darinya. Jika ada pemiliknya, maka dikasihkan. Tapi ada pengecualian, yaitu kalau kita sedang di tanah haram. Seperti ketika kita ihram untuk umroh ataupun haji, maka kita diserahkan kepada orang untuk mengumumkannya. Jadi tidak dipegang sama kita. Itu ada perbedaan hukumnya. Ya. Tiba-tiba ada orang nanya, bagaimana katanya kalau kita mendapatkan apa unta? Kalau tadi kan mendapatkan kantong gitu, mendapatkan tas, mendapatkan dompet dan semisalnya. Maka Nabi SAW marah. Kenapa yang gini kok ditanya? Jadi boleh marah kepada yang nanya. Gak apa-apa. Ustadz marah kepada yang nanya. Kalau yang nanyanya ayah-ayah wae gitu, nanya nuk itu ditanyakan. Gitu. Ya umpamanya. Boleh marah. Karena orang yang bertanya pun harus punya adab. Saya pernah ditanya jam 2 malam. Ya. Kebetulan saya lagi bangun. Ustadz, apa hukumnya menjual belikan toke? Saya jawab, jangan, lagi pada tidur tokonya. Jangan, tokenya lagi pada tidur. Antum dolim sekali toke, lagi tidur diambilin. Ya artinya ada-ada aja ya, nanya jam 2 gitu ya. Lagi tidur, nanya tentang toke lagi yang ditanya. Gitu. Ya boleh marah gitu ya. boleh marah. Ya. Di sini sahabat ini bertanya atau seseorang ini bertanya, bagaimana katanya dengan kalau kita menemukan unta? Maka Nabi Sallam marah sampai kelihatan wajahnya, merah wajahnya, merah kedua pipinya. Beliau mengatakan, apa hubungan kamu dengan unta? Katanya, unta itu bisa menjaga dirinya. Di perutnya ada air minum, kakinya juga ya seperti punya sepatu ya, dia bisa berjalan kemana-mana. Biarkan sampai nanti diketemukan oleh pemiliknya. Maka Nabi Salah marah. Kenapa? Karena pertanyaan yang tidak bermutu. Pertanyaan yang tidak perlu. Ya. Lalu, ada orang bertanya. Yang ketiga. Bagaimana kalau menemukan kambing? Katanya. Ya, kalau kambing di antara tiga katanya. Ima kamu mengambilnya, atau nanti diambil sama teman kamu, atau diambil sama serigala. Kenapa? Karena kambing lemah tentunya di sini. Kambing tidak memiliki kekuatan, beda dengan unta tadi, ya, unta. Jadi ini dibedakan tentang kambing. Hadis yang ketiga itu hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'in karihaha. Beliau ditanya tentang sesuatu yang beliau membencinya. Tapi ketika pertama kali tidak menampakkan marah yang kuat, tapi ada tanda-tanda marah. Qala falamma ukthira alaihi ghadiba, tatkala semakin banyak pertanyaannya, jadi ditanya yang dibenci lalu semakin banyak yang nanya, maka beliau itu marah. Nabi Hasan berkata, saluni amasyitum. Nabi Hasan mengatakan, silakan kalian bertanya kepadaku apa yang kalian mau. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, siapa bapakku? Katanya. Maka Nabi Sallam mengatakan, Abuka Hudzafah. Berdiri lagi yang lain dan bertanya, man abi ya Rasulullah? Abuka Salim, maula Syaibah. Bapamu Salim, maula Syaibah. Tatkala Umar melihat di wajahnya bahwa Nabi Hasalam itu marah, qala ya Rasulullah inna natubu ilallah. Maka Umar berkata, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu di saat itu langsung bertaubat kepada Allah atas kekeliruannya, atas melakukan perbuatan yang tidak pantas di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dikatakan oleh para ulama quwwatul firasah. Jadi firasahnya itu kuat sekali. Wa quwwatul firasah bisababil iman wa taqwa. Firasah yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan ilmu yang dipelajari dengan saum banyak. Umpamanya apa? Saum mutih, saum ini, mati geni, bukan ya. Tapi firasah itu dari ketakwaan dan keimanan dan jauhnya seseorang dari maksiat. Karena Umar radhiyallahu taala anhu melihat apa yang ada di sisi Nabi Sallam di saat itu, bahwa Nabi Sallam itu marah, Sedangkan para sahabat yang lainnya seolah-olah tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Tapi Nabi SAW sangat paham. Maaf, Umar adalah sangat sangat paham. Jadi Umar sangat paham. Dan demikianlah para sahabat. Kisah yang lain, contoh. Umar radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan Hafsah. Pertama kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu diam, gitu. Tidak mau. Padahal yang nawarin Umar. Gitu. Lalu ditawarkan lagi kepada Utsman. Utsman pun berdiam, tidak menerima tawaran Umar. Ketika ditawarkan Hafsah. Kenapa? Kedua sahabat itu sangat tahu kalau Nabi SAW senang dengan Hafsah. Maka kedua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Utsman, sangat menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tiba-tiba dilamarlah oleh Nabi SAW. Maka barulah Abu Bakar dan Utsman mengatakan, aku, kata Abu Bakar dan Utsman, tidak menerima penawaranmu atas putrimu karena aku tahu rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengagungan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini menunjukkan boleh guru, ustadz, mufti marah dalam beberapa hal ini. Pertama, ketika menyampaikan nasihat boleh berapi-api gitu. Dan menunjukkan marah. Ketika menjelaskan ancaman Allah dan ancaman Rasulnya. Karena terkadang Nabi SAW ketika khutbah Jumat, yang khutbah Jumat umumnya adalah peringatan tentang neraka. Motivasi tentang surga, Nabi SAW suka mengekspresikan dengan suara lantang. Kemudian yang kedua, boleh ketika memberi fatwa, menjawab pertanyaan, marah. Kemudian boleh juga ketika mengajar, mengekspresikan marah. Marah. Tapi marah itu semua dalam kaidah yang tadi disebutkan, bukan ketersinggungan yang berkaitan dengan pribadi itu. Jadi bukan ketersinggungan berkaitan dengan pribadi, semuanya adalah ketika berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Nabi, oleh apa? Oleh syariah. Jadi diharamkan oleh syariah. Ya. Kemudian terakhir mungkin saya ingin menyebutkan sekitar 2 menit bahwa banyak contoh yang lain Nabi SAW marah. Salah satunya adalah marah kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Yaitu dikisahkan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil baiti kiramun fihi surun, yani suwarun. Patalawana wajhu. Waqala Nabi sallam asadun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yusawwiruna hadhihi suwar. Nabi sallam kata Aisyah radhiyallahu ta'ala masuk ke rumahku dan aku membuat tirai gerdeng tirai itu ada gambarnya, ya gambar yang bernyawa. Maka Nabi SAW kelihatan wajahnya marah. Dan beliau mengatakan sesungguhnya orang yang paling dahsyat azabnya yaumul qiyamah adalah orang-orang yang menggambar gambar yang bernyawa. Gitu. Nabi SAW marah. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan amiti kiramiki hadza. Jauhkan katanya gambar-gambar ini, tirai ini. Karena senantiasa menggangguku dalam sholat. Ini contoh yang lain selain hadis yang tadi. satu lagi atau dua lagi, kasih dua. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida wara'a nukhamah 'alal jidar fatalawana wajhuhu tsumma haqqahu bit-turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu beliau melihat dahak atau ludah berada di dinding masjid. Maka beliau marah dan para sahabat melihat wajahnya berubah. Maka beliau itu membersihkan dengan tanah. Jadi ketika Nabi SAW melihat orang ya, berdahak di masjid, dan beliau marah. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat yang sholat tapi tidak sejajar, dan beliau ke depan sedikit dari saf. Atau di kesempatan lain Nabi Hasan melihat seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ketika ruku, ketika untuk i'tidal dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Maka Nabi Hasan berdiri dan memberikan ancaman, la tusawwuna shufufakum aw yukhalifanallahu baina qulubikum la takun misla fulanin wa fulanin. Nabi sallam mengatakan, kalian membereskan saf kalian atau Allah mengancam kalian akan menjadikan hati kalian bercerai-berai. Kemudian Nabi sallam mengatakan, ya, nasihat, janganlah kalian seperti si fulan dan si fulan. Artinya yang sholat seperti tadi, bereskanlah saf kalian. Ya. Jadi pada tiga hadis ini, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin jika dibutuhkan untuk marah, ya marah. Tapi marahnya yang syar'i, ketika hukum Allah dilanggar, ketika syariat Allah dilanggar, ketika batasan-batasan Allah dan Rasulnya dilanggar, ketika seseorang itu melanggar hukum Allah. Bahkan mungkin satu lagi saya ingin untuk menyampaikan juga, ya, bukan hanya Rasul, para sahabat. Ya. Saya berikan satu saja sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di saat itu beliau menyampaikan tentang haji tamatu. Haji tamatu itu adalah haji yang umrohnya di bulan haji. Artinya yang umrohnya di bulan haji, yang dia menyatukan dengan cara ya umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu haji. Itu namanya haji tamatu. Lalu ada orang mengatakan, saya tidak mendengar Abu Bakar dan Umar menyebutkan haji tamatu. Faqadhiba Abdullah bin Abbas warafa'a sautahu wa qala, yushiku an tunzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu biqauli Rasulillah wa antum taquluna biqauli Abi Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, hati-hati. Hampir saja Allah akan menurunkan hujan batu dari langit ketika aku mengatakan sabda Rasul, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Jadi ada orang yang mendahulukan kalam manusia dari kalam Rasul. Maka Abdullah bin Abbas marah. Ya. Jadi di sini menunjukkan marah dibolehkan dalam ya, waktu-waktu tertentu atau dalam kejadian-kejadian tertentu. Dan itu bagian dari iman. Ya. Ya, sampai di sini bahasan kita dan kita memberikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-90, 91 dan juga 92 tentang amarah Rasulullah dan juga anjuran untuk memberikan penjelasan kepada perbuatan yang dimakruhkan atau yang dibenci. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah khususnya yang berada di Masjid Aisyah bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas. Untuk akhwat dan ikhwan Dan bagi pemirsa, pendengar sekalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi 0811-227-1600. Baik, Ustadz, kita masuk dalam pertanyaan pertama dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, apakah benar dengan beberapa pernyataan, bencilah perbuatan dosanya, bukan pelakunya, dan marahlah terhadap perbuatan bukan pelakunya, Ustadz? Jika benar, bagaimana penjelasannya, Ustadz? Nah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Perkataan orang yang mengatakan kufur, syirik, maksiat, bid'ah, ya. Bencilah perbuatannya dan tidak dibenci pelakunya, itu batil kalau maknanya seperti apa yang dalam pertanyaan itu. Karena tidak mungkin orang membenci perbuatannya dan tidak membenci apa? Orangnya. Sesuatu yang mustahil. Ya. Kita lihat, bukan akal, tapi lihatlah firman Allah Ta'ala, yaitu pada surah Mumtahanah dan pada surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Kahfi ketika mengkisahkan Ashabul Kahfi. Wa idh tazaltumuhum wama ya'buduna min dunillah. Allah berfirman, dan ketika mereka menjauhi mereka, ketika Ashabul Kahfi menjauhi mereka, siapa? Kaumnya. Jadi tidak mungkin orang akan menjauhi maksiat hanya menjauhi maksiatnya. Orangnya juga harus dijauhi. Tapi bukan berarti melakukan kedzaliman dan tidak mendakwahinya. Ya. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kafar nabikum wa bima ta'buduna min dunillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana salakum fi Ibrahima walladina ma'ah id qabuduna min dunillah kafar nabikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagda. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan bid'ah, kita benci kepada bid'ah dan benci kepada orangnya. Kita wajib baro kepada perbuatannya dan baro kepada orangnya. Yang dimaksud di situ, kita tidak memberikan loyalitas, kan? Tidak memberikan loyalikan kecintaan, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan dukungan kepada pelakunya. Lain. dengan pelaku maksiat, dengan pelaku kekafiran, dengan pelaku kekafiran, mengatakan yang dibenci perbuatannya saja, orangnya tidak. Bagaimana? Ya. Oleh sebab itu, ada kaidah tertentu tentang hukuman kepada orang yang melakukan maksiat. Taatkan ada hukuman menghajarnya. Pelaku maksiat itu tidak disalami, tidak dijawab salamnya dalam waktu-waktu tertentu. Sebagaimana salam pernah yang punya utang, walaupun disolatkan oleh sebagian kaum muslimin. Ini kan menghajar, menghajar. Bahkan Nabi Hasan memberikan contoh istri yang melanggar itu dihajar dari tempat tidurnya. Walaupun mungkin hari ini banyak juga suami yang dihajar istrinya, karena udah kebalik hari ini. Suaminya tidak bisa ke rumah, gitu. Karena memang istri apa rumahnya punya istrinya, segalanya punya istrinya, maka suaminya yang dihajar. Jadi sekarang udah kebalik-balik. Gitu. Itu kaidah yang batil ya. Dikatakan orangnya tidak dibenci. Ya. Bismillah, Ustadz, di tempat saya tinggal sebelumnya adalah sebuah kampung yang memiliki masjid kecil dan kurang layak. Pada akhirnya dibuatkan masjid besar oleh sebuah yayasan dan juga pondok pesantren di dalamnya. Dan juga sholat masyarakat di masjid tersebut. Akhir-akhir ini imam sholat membacakan dengan surat-surat yang panjang dengan alasan mentarbiyah santri pondok pesantren, Ustaz. Mana yang lebih baik, Ustaz, untuk mengikuti kebiasaan masyarakat atau mentarbiyah santri dengan bacaan surat yang panjang, Ustaz? Ya. Mentarbiyah santri juga tidak dengan membacakan surah Al-Baqarah. Mentarbiyah santri juga tidak membacakan surah Ali Imran dalam serokaat, ya. Tetap aja mendidik santri adalah dengan bacaan yang syar'i. Gitu. Bacaan yang syar'i. Gitu. Kalau sholat berjamaah, jadi kalau sholat berjamaah, ajarkan sunnah sholat, bukan mengajarkan bacaan Quran. Jadi maaf, mungkin ke lembaga pendidikan yang tadi juga keliru, ya. Ajarkan sifat sholat, bukan mengajarkan bacaan Quran. Gitu. Ajarkan bacaan Quran di luar oleh Nabi SAW dalam sholat. Bagaimana Nabi SAW sholat? Seperti itulah kita sholat. Si membaca Al-Quran dalam sholat. Ya. Itu bukan pendidikan. Pendidikan mengajarkan Quran di luar sholat. Sholat ajarkan sifat sholat. Gitu. Jadi sholat Nabi. Bukan mengajarkan apa? Bacaan Quran atau mengajarkan tentang demonstrasi umpamanya panjang, enggak. Ya. Ikutilah bacaan Nabi Sallam, apa yang dibaca di waktu apa duhur, apa yang dibaca waktu maghrib, apa yang dibaca waktu apa isya. Nabi Sallam terkadang suka panjang dan itu kadang-kadang saja. Gitu. Ya, tapi umumnya adalah ijaz. Yaitu apa? Sederhana. Allah Ta'ala. Keluarga yang sudah menasehati keluarga lainnya, masih saudara, Ustaz, dan masih tidak mau berubah, meninggalkan beberapa dosa seperti riba dan sebagainya. Apakah sikap kami kepada keluarga tersebut harus rahmi atau tetap bersilaturahmi, Ustaz? Jazakumullah khair. Ahlul iman nuhibbuhu ala qadri imanihi wa nabghaduhu ala qadri maksiatihi. Ahlul iman kita mencintainya seukuran imannya. Dan kadang kita membencinya seukuran maksiatnya. Dan orang mukmin itu ada dua kelompok besar kan, orang mukmin itu. Ada mukmin yang menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan ketakwaannya, taat, menjaga sholat lima waktu, menjaga perintah-perintah Allah, jauh apa yang dilarang Allah Ta'ala. Maka kita kepadanya secara total, mencintainya, membantunya, loyal kepadanya. Ya. Tapi yang kedua, mukmin yang melakukan maksiat, ini namanya silaturahmi. Silaturahmi. Nah, kalau itu tidak mungkin dan tidak boleh orang memutuskan silaturahmi dengan alasan apapun. Tapi kalau yang bertanya kadang menghajarnya, bukan berarti memutuskan silaturahmi, bukan ya, memutuskan silaturahmi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini, bolehkah kita terkadang menghajarnya, menghardiknya? Seperti tidak mengunjunginya gitu. Tidak menerima hadiahnya. Atau dia sakit, kita tidak menjenguknya. Bolehkah? Boleh. Kalau ada manfaat. Contoh sekarang punya adik, minum homer terus. Dikasih nasihat sulit umpamanya. Sepakat kakak-kakaknya umpamanya meninggalkan dia, salam tidak dijawab, gitu kan? Tapi kalau kita punya prediksi akan semakin jauh dari kita dan akan semakin sulit dinasehati, maka menghajar juga dilarang di saat itu. Akan tetap yang terbaik bagi kita adalah mendekatinya, gitu kan? Mendekatinya. Ini mungkin yang terkadang kita berbeda bahasa ya, bahasa silaturahmi dengan bahasa kita bersaudara, kekerabatan dengan silaturahmi. Ya. Jadi kalau saya dengan orang yang bukan senasab itu bukan silaturahmi, namanya apa? Persaudaraan ukhuwah, gitu. Ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, gitu. Persaudaraan. Ya. Silakan pertanyaan ketiga. Baik, Ustaz. Tentang rumah tangga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustadz di luar tema, bagaimana hukumnya jika seorang suami menawarkan atau bertanya terlebih dahulu kepada istrinya tentang masalah perceraian? Suami bertanya, apakah meminta cerai dan istri menjawab iya. Maka suami menjawab dengan jawaban, jika itu maumu. Apakah itu sudah termasuk jatuh talak, Ustadz? Mohon jawabannya. Gimana? Dengan jawaban enggak, suaminya nah, gimana? Suaminya bertanya, apakah kamu minta cerai? Kemudian apakah kamu minta cerai? Nah, Ustaz. Kemudian istri menjawab, iya. Maka suami menjawab lagi, maka iyalah kalau itu maumu. apakah itu sudah termasuk jatuh talak, Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, kalau itu udah jatuh talak ya, karena talak tidak ada sendagurau berjatuh. Tapi yang jadi masalah gitu, yang wajib kita pahami bagi para suami juga para ibu, memang dalam kehidupan hari ini gitu, dan mungkin banyak pertanyaan seputar talak gitu. Sepertinya sangat perlu sekali gitu ada daurah tentang keluarga gitu. Bagaimana interaksi berkeluarga yang benar? Jadi bagaimana interaksi keluarga ini peringatan kepada hal penting dalam berumah tangga. Pertama, bahwa hukum asal dalam pernikahan itu tidak ada cerai. Dalam arti, kalau orang pingin nikah, maka jangan ada niat cerai. Karena nikah itu tidak dipisahkan suami dengan istri kecuali kematian. Itu motivasi awal dari pernikahan. Yang kedua, memang betul perceraian itu ada dalam Islam, dan dibolehkan perceraian itu dalam Islam. Perceraian dalam Islam itu dilakukan suami ataupun istri minta talak namanya hulu, itu ketika dalam waktu, jadi ketika tidak bisa menegakkan hukum Allah. Dan yang ketiga, bahwa di antara perkara yang penting, tidak boleh semestinya ada suami, ada laki-laki yang mengancam istrinya dengan talak gitu, dan menjadikan talak itu sendagurau, permainan, buah ancaman. Lihatlah kepada 5 ayat dalam Quran. Pertama, surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Lihat dalam ayat itu dua bagian saja ya. Litaskunu ilaiha. Inti dari pernikahan itu menciptakan kenyamanan dan menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Yang kedua, kenapa dikatakan mawadah warahmah? Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bukan berkaitan dengan ganteng ataupun cantik ya. Dan bukan berkaitan dengan apa-apa yang membuat bahagia dari apa yang kita lihat, mata-mata apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu ketika kita tidak melihat pada istri sesuatu yang tidak menyenangkan mata, dan sesuatu yang tidak menyenangkan semata-mata hati yang sifatnya hawa nafsu, maka cintailah istri itu dengan mawaddah gitu kan. Mawaddah warah, rasa kasih sayang. Sebab kalau ukurannya dengan melewati 5 tahap. Nadar, mencari wali, mencari saksi, mencari mahar, mengadakan walimah, lalu dengan semata-mata melihat kekurangan istri. Istrinya dia mengatakan kamu talak. Maka dikatakan laki-laki yang sangat dungu, laki-laki yang seperti itu. Nah ini catat juga dengan tinta emas ya, agar antum betul-betul nabil ma'ruf. Istausu bin nisa'i khaira. Bahasa Sunnah mulah wani-wani nikah, lamun can bisa interaksi ker nikah gitu. Fisikna linsa ukur kuat syahwatnya, linsa ukur boga duit. Tapi yang nikah harus mampu berinteraksi. Harus bisa ngomong, harus bisa memberi nasihat, harus bisa itu wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Jadi yang namanya laki-laki itu kudu pinter ngomong kekurangan kamu talak. Karena kata-katanya wa asyiruhun nabil ma'ruf istah. Ayat keempat. Kita lihat. Ya. Ayat 25. Wa in khiftum syiqaqam bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berfirman, kalau terjadi pertengkaran di antara kamu, maka panggil wakil yang adil dari pihak suami, wakil yang adil dari pihak istri, lalu berdamailah. Lalu berdamailah. Jadi lalu berdamailah. Nah, kamu muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, apalagi dengan orang lain. Dengan suami istri aja tidak bisa islah, apalagi dengan yang lain. Beda pendapat dengan istri saja tidak bisa islah, apalagi dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Allah menjelaskan ciri ibadur rahman, waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ingin punya generasi yang terbaik dari keduanya. Punya cita-cita cerai setelah dia itu punya keturunan. Yang selalu bicaranya kamu cerai, saya cerai. Lalu juga apaan pertanyaannya? Maaf ya, kalau saya bilang sangat dungu sekali gitu. Kalau orang mengatakan, kalau kamu memang cerai, saya cerai sekarang. Ngapain laki-laki seperti itu? Kepada istrinya dia bilang, kalau kamu udah tidak sama-sama saya cerai kamu. Kalau kamu memang pengin cerai, aku cerai kamu. Atau seorang istri juga sama, kalau ibu-ibu bilang pada suaminya, kalau bapak udah tidak senang sama ibu, ya cari aja ibu. Ngapain gitu kalau ngomong seperti itu? Ngapain nikah? Ya, artinya ini kok terjadi seperti ini gitu. Kok ini jadi kata-kata yang bagian hidup gitu dalam, kok bisa terjadi gitu? Kok cuma itu gitu? Mah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita tadaburi ayat-ayat Quran itu. Tadaburi sejarah. Tadaburi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya gitu kan. Ya. Bagaimana juga para istri Nabi SAW dengan Nabi SAW? Bagaimana para sahabat? Bagaimana para sahabiah kehidupan mereka? Ya, sudah barang tentu minta cerai. Ya, ada batasannya dan hukumnya dibolehkan. Cerai juga ada batasan dan hukumnya. Tapi orang menikah bukan untuk cerai. Ya. Dan setiap ada masalah tadi, ancamannya kamu apa? Cerai. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu faedah yang berharga 5 ayat ya, yang disebutkan oleh para ulama sebagai motivasi kepada setiap di antara kita agar dalam bahasa kita semoga tidak bercerai, tidak memisahkan dengan istri-istri dengan suami kecuali kematian. Bukan karena apa? Hawa nafsu, tang dunia, marah. Ini saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini, dan kita cukupkan untuk sore hari ini sampai di sini.